بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Adab bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mendadaburi Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Fala yatabbaru, mereka tidak berjalan dengan sombong. Wala yahtalu, mereka tidak berlagak angkuh atau sok, orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Wala yafrahu bi nafsih, tidak pamer, tidak bangga dengan dirinya, insyaallah. Aw bi dunya wa irdiha za'il, atau dengan kehormatan dunia, dengan hartanya, dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, atau dengan pekerjaannya, dengan mobilnya, dengan semuanya, yang itu semuanya disebutkan za'il, pendek, fana, yang akan hilang. Allah ya, karena orang-orang yang mengapa Al-Quran tahu innama khayatu dunya la'ibun walahu, semuanya dunia itu apa? Permainan dan senduh burung. Dan banyak lagi, kalau antum ketik di Al-Quran digital, antum ketik dunia, atau kalau pakai bahasa Arab dunia, nanti isinya jelek semuanya. Dunia itu mata ulur, dunia itu permainan, dunia itu apa, melalaikan, pokoknya serba jelek. Dan kalau antum lihat bagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW mengecilkan semua dunia, meremehkan dunia, maka orang-orang yang dia membawa Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang tidak, yaitu membanggakan dirinya dengan dunia atau mengalahkan Al-Quran dengan dunia. Hendaknya dia setiap harinya kalau bisa membaca Al-Quran, jangan dia baca koran setiap pagi, baca koran, langganan koran Al-Quran kul a'udzu binnah, itu salah semua bacanya. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Ya, sebutkan. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu? Insyaallah ya. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ustaz pulang ke sini, Ustaz alam ke sini, padahal dia orang yang jauh daripada ilmu. Maka hendaknya mereka apa? Mengutamakan untuk mempelajari adab, mempelajari akidah yang benar, kalau ada urusan-urusan fitnah, bertanya kepada orang-orang yang ahli di dalamnya, yang mereka memiliki hak di atasnya, sehingga apa? Tidak terjadi perancuan dalam kehidupannya karena begitu banyaknya kata-kata manusia yang tersebar. Qil wa qal, katanya gini. Maka penghafal Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, wala yalghu ma aman yalghu ta'diman li haqqil Qur'an. Mereka tidak suka bermain-main, tidak suka lalai, banyak bicara sama orang-orang yang suka bermain-main dengan kata-katanya. Ini maksudnya Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله وفدنا أعزكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita lagi untuk melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Islamiyah, yaitu kitab yang berisi tentang adab-adab Islam yang merupakan adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la ala khuluqin adzim, sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memiliki akhlak yang mulia. Kita sampai kepada adab hamalatul Quran, yaitu adab bagi penghafal-penghafal maupun pembawa Al-Quran, dan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dan telah kita jelaskan iwakidina azakumullah, orang-orang yang membawa Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, dijelaskan fa'innahum ahlullahi ta'ala, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya ketika dia disebut wali ini, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Sungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak pula mereka bersedih hati, yaitu mereka yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan Al-Qur'an, tidak hanya dihafal saja atau tidak hanya dibaca saja. Nah, kemarin telah kita jelaskan adab yang pertama adalah niat saleh yang pertama. Yang kedua adalah tahsinu bi akhlaqil Qur'an, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Yang tiga adalah al-hirsu ala ikra'il Qur'an wa ta'limi, semangat untuk mempelajari Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kemudian yang telah kita jelaskan pula adalah kasratul huzn, banyak bersedih ketika membaca Al-Quran dan membawa Al-Quran. Kemudian juga adab yang telah kita jelaskan kemarin adalah Al-Hirsu ala Qiyamil Lail, yaitu semangat untuk menegakkan sholat tahajud. Karena di dalamnya ketika seorang bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, ia akan mendapatkan faedah yang besar. Lisannya khusyuk membaca Al-Quran, hatinya menadaburi, bahkan bisa meneteskan air mata. Dan ini semua yufidin a'azakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh salaf kita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan yang bagi lihamil Quran ayyurafu bil laili idza nas na'imun, hendaknya dia menghidupkan malamnya ketika manusia sedang tidur, wa bin nahari idza nas mufthirun, dan siangnya berpuasa ketika manusia sedang berfoya-foya dengan makanan berbuka, wa bi husnihi idza nas yafrahun, dan dengan kesedihannya ketika manusia bergembira ria dengan harta, dengan kedudukan, dengan keduniaan dan lain sebagainya. Wa bibukaihi idan nas yadhakun, dan dengan tangisannya ketika manusia tertawa terbahak-bahak. Wa bisamtihi idan nas yakhudun, dengan diamnya ketika manusia bersendung gurau menghambur-hamburkan kata yang tidak ada manfaatnya. Wa bi khusyu'ihi idza an-nas yahzanun, yaitu dengan ketundukannya, dengan ketenangannya ketika manusia sombong berbangga berpaling daripada Al-Qur'an. Beliau Asy-Syaikh memperinci perkataan daripada Imam Mas'ud radhiyallahu anhu ini disusun sebagai adab bagi penghafal Al-Qur'an, bagi pembaca Al-Qur'an, bagi kaum muslimin seluruhnya yang mereka mengaku beriman kepada Al-Quran, yang Allah dan Rasulnya telah menjelaskan bahwasannya Al-Quran ini akan menghujat kalian, atau kalian akan jadikan ya Al-Quran ini sebagai hujat untuk dimenangkan di yaumul qiyamah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bihi akharin, Allah akan mengangkat dengan kitab Al-Quran ini suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Sehingga ketika seorang berlalai-lalai dari membahas Al-Quran, bertaklim dengan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mendadaburinya, mengamalkannya, berhukum dengannya, berobat dengannya, maka hati-hati kita dengan Al-Quran akan menghujat kita. Nah, karena kita mengaku beriman kepada kitab Allah, ya. Jadi jelaskan di sini oleh itu maksud bahwasannya wa bin nahari idza nas mufthirun, ketika siangnya bagi manusia yang pada saat itu mereka berbuka, maka penghafal Al-Quran ini mereka berpuasa. Karena yang dia mulai sudah kita jelaskan kemarin, ketika malamnya membaca Al-Quran, sholat tahajud, ketika manusia tidur, sudah kita jelaskan. Nah, dan Syekh menjadikan bahwasannya kasratus siyam, banyak berpuasa ini sebagai adab bagi pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran. Ya. Malam yakun yudha'ifu siyam anis salati wa tilawatil Qur'an wa ghairih, selama ketika dia berpuasa itu tidak melemahkan untuk dia sholat dan baca Al-Quran dan aktivitas lainnya, selama tidak melemahkan. Artinya kaum muslimin harus kuat. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu qawi wa ahadu ilallah minal mu'minu dha'if, mu'min yang kuat itu disukai Allah SWT daripada mu'min yang lemah. Jadi tidak boleh seorang beribadah kemudian melupakan apa kewajibannya. Artinya kewajiban yang lainnya, ketika dia berpuasa kemudian menjadi lemah, dan dia badannya lemah kemudian dia mengerjakan sholat, dia tidak mampu membaca Al-Quran, tidak mampu, maka ini dia dilarang. Nah, wa dalika li anna hamil al-Quran qul lan nasi bi ayyi sa'a, fitar gigi kolbi. Yang demikian itu karena pembawa Al-Quran atau orang-orang yang baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran adalah manusia yang paling utama yang berusaha untuk melembutkan hatinya. Wa tadri bihi nafsih ala qiyamil lail, dan dia memberikan didikan kepada dirinya untuk salat malam. Dan dikatakan oleh Syekh, wa siyamu min anfa'il adziyati li ilajin nafs, puasa itu adalah perkara yang paling bermanfaat dari obat-obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit diri. Beliau menyebutkan. Dan kita bisa melihat pada diri-diri kita. Jarang sekali kita berpuasa. Dan puasa tidak hanya menahan makan dan minum. Kali disebutkan dalam kitab As-Sawm, maknanya adalah al-imsak anil muhdirah. Menahan dari segala pembatal, termasuk adalah hawa nafsu. Ya. Dan makan dan minum. Maka dikatakan asyamu min anfa'il adwiyati li ilajin nafs. Bahwasannya puasa itu adalah obat yang paling bermanfaat dari obat-obat untuk menyembuhkan daripada diri-diri kita. Wa ta'widuha ala dzalik, dan dengan membiasakan yang demikian itu, kama anahu min a'dhamil qurbat ila Allah taala, karena yang demikian itu merupakan pendekatan kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa qawlu Ibnu Mas'ud, wa bin nahari idan nasi muftirun, sebagaimana yang telah lalu dari perkataan Ibnu Mas'ud bahwasannya penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, orang-orang yang mendatangi Al-Quran, pembawa Al-Quran, itu dikenali dengan puasanya di siang hari ketika manusia sedang berfoya-foya dengan makanan. Nah, kemudian Asy'ari menjelaskan lagi bahwasannya ada dari penghafal Al-Quran, pembawa Al-Quran adalah kasratul husn, yang telah kita jelaskan hadis-hadis. Itu sangat utamanya ketika seorang senantiasa bersedih ketika dia diingatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Wadhalika liqawli Ibn Mas'ud al-Muqaddam bi husnihi idza an-nas yafrahun, dengan kesedihannya ketika manusia dalam keadaan gembira. Wa dzalika li'annahu ya'lamu min amri sa'ati wal akhirah, yang demikian itu karena dia terpampang di depannya urusan-urusan daripada amri sa'ah, yaitu hari kiamat yang sangat dahsyat, wal akhirah, yaitu fitnah-fitnah akhirah. Jadi orang-orang yang bawa Al-Quran bersedih kenapa? Karena dia mengetahui bagaimana hari kiamat yang sangat dahsyat. Kemudian bagaimana ketika dia masuk ke kuburnya. Kemudian bagaimana ketika dia berada dalam akhirat. Manusia dilempar ke neraka. Kemudian neraka ini menggelegar. Suaranya keras. Maka mereka menangis ikhwafidina azakumullah, atau mereka bersedih kenapa? Karena mereka mengetahui daripada urusan-urusan di yaumul qiyamah dan akhirah, wal jannati wan nar, juga mereka mengetahui al jannah wan nar. Ketika disebutkan aliyam siyabu sundusin kudru wa istabrak wa kullu asawira min fiddati wa saqahum rabbum syaraban tahur, juga ketika disebutkan kitabu alihim bildanum mutaladur idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ya. Mereka dikelilingi bidadari yang cantik. Insyaallah ketika membaca ayat seperti ini, mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang tetap muda, istri-istri yang soleh, itulah mereka. Mereka bertelakan di atas dipan-dipan emas. Mereka membawa cerek-cerek, kemudian mereka diberikan minuman yang disucikan. Mereka memakai sutra-sutra hijau yang dijelaskan tidak ada di dunia, cuma namanya saja yang sama. Itu pembawa Al-Quran. Mereka faham benar ketika membaca Al-Quran. Aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabaraka wa hullu wa samiram يَنْتَظِرُ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Ya faham benar. Ini orang-orang yang membawa Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran hanya di bifet-bifetnya saja. Atau di latih-latihnya saja. Dia baca itu Al-Quran. Kemudian dia ketika menapaki ayat-ayat tentang jannah, dia berbangga. Dia senang dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menemui an-nar, ayat-ayat tentang ancaman neraka, ketika disebutkan wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqul fala fayaqulu ya ladani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya. Kemudian dia ceritakan tentang neraka. Khudhu faghullu thumma al-jahim salu asal syarat dia belenggu dia syarat ke dalam jahim. Kemudian dia lah di belenggu dengan tujuh belenggu. Nah ya, ini penghafal Al-Quran. Jadi apa, mereka paham benar ketika mereka membaca daripada ayat-ayat Al-Quran maupun ketika ayat Al-Quran ini dalam jadinya, mereka senantiasa bersedih karena takut apakah dia termasuk ahlu jannah ataupun ahlu neraka, dan teringat tentang ayat ancaman maupun ayat tentang pengembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah yang mengetahuinya daripada ilmu seperti ini adalah orang-orang yang memikul ataupun menghafal Al-Qur'an, karena itu semuanya berada di depan matanya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara laha ala dawami, dan dia senantiasa ingat terus dengan ayat-ayat tersebut. Ketika tidur dia menghafal ingat, ketika dia bangun dia menghafal ingat, ketika dia bekerja karena dia menghafal ingat, ketika dia beraktivitas dia ingat terus dengan pedoman-pedoman dalam Al-Qur'an. Ini penghafal Al-Qur'an, ini pembawa Al-Qur'an. Nah, maka disebutkan yuhibbu Allah la yaghibu amrul akhirah an balih. Mereka-mereka penghafal Al-Qur'an itu tidak melalaikan, tidak menjauhi daripada urusan-urusan akhirah dari tatapan ataupun dari benaknya. Dan kita tahu iblis menggoda untuk apa? Ragu dengan akhirah. Tasyib fi umuril akhirah. Dari depan, dari belakang, tasyib fi umuril dunia. Dihiasi dengan urusan-urusan dunia. Dijauhkan dari Al-Qur'an. Dilalaikan dengan TV, dengan yang lainnya, musik, yang semuanya adalah lawan daripada Al-Qur'an. Maka orang-orang yang bawa Al-Qur'an, mereka tidak melalaikan dari urusan akhir, karena mereka sudah tertanam dalam diri-diri mereka bagaimana Al-Qur'an yang mereka bawa. Walidzalika fa'inahu layahna'u fid dunya. Dan dengan demikian itu mereka juga bersandar, tidak bersandar-sandar di dunia. Jadi mereka mengorbankan, menghidupkan waktu malamnya untuk taklim, tidak sandar-sandar di dunia. Mereka mengorbankan waktunya untuk menghafal Al-Qur'an, untuk mengajari anaknya Al-Qur'an, untuk taklim seperti ini juga membacakan Al-Qur'an. Mereka tidak sandar-sandar, kata Syekh. Inilah yang disebutkan daripada bagaimana ciri-ciri orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan hendaknya mereka memiliki adab seperti ini. Kemudian dijelaskan lagi bahwasannya adab berikutnya adalah kasratul samt, banyak diam. Ai an ghairi dzikrillah, yaitu tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam diamnya. Karena sungguhnya pembawa Al-Qur'an adalah menghafal ayat-ayat perintah yang senantiasa diingatnya. Wa ya'rufu ma lah min fadlil 'azim, dan dia mengetahui dari keutamaan-keutamaan yang sangat besar dari Al-Qur'an tersebut. Wa ya'rufu quduratil lisan, dan dia mengetahui bagaimana bahayanya banyak ngomong atau bahayanya lisan. ya, sebagaimana Rasul menyebutkan apa? Hadis yang sangat masyhur, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Dan anda melihat bagaimana disebutkan oleh Ibnu Mubarak yang sering kita sebutkan, di antaranya adalah nasihat beliau mulai dari keutamaan orang itu, ma khairu ma utiya lil insan, apa yang paling baik yang dianugerahkan kepada manusia. Beliau yang pertama disebutkan apa? Akal yang cerdas, yang kedua adab yang baik, yang ketiga teman yang soleh, yang keempat diam yang lama. Kalau itu enggak punya semua, kata beliau apa? Maut ajal, mati saja. Maka diam ini merupakan adab bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi tidak banyak bicara. Yahfadu qawlullahi ta'ala fi wasfil mu'min al-muflihin, yaitu dia senantiasa menjaga perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan sifat bagi seorang mukmin yang beruntung. Mukmin yang beruntung yang disebutkan ibadur rahman, itu diantaranya adalah mereka orang-orang yang tidak banyak bicara. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, waladhinahum anil ladhi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari permainan sesuatu yang menyanyiakan, dan mereka itu mu'ridun, adalah orang-orang yang terlalu begitu saja. Misalnya kalau ada orang membicarakan sesuatu tidak ada manfaatnya di warung, di mana, kalau dia seorang yang tahu, seorang yang membaca Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran, ya, apalagi bicaranya adalah bicara yang tidak ada arahnya, maka disebutkan apa? Dia jalan begitu saja, dia lewati begitu saja. Ya, ini adalah adab yang agung ya, fidin azzaqumullah. Yang demikian itu adalah mereka penghafal Al-Quran yang menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak baik, dan memperbanyak diam daripada yang demikian. Waqad mara qala Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang telah kita lewati perkataan Ibnu Mas'ud, wa bisamtihi idanna yakhudun, yaitu penghafal Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an itu dikenal dengan diamnya ketika manusia banyak bicara, bicara yang tidak ada gunanya. Nah, wa qala Fudail ibn Iyad, dan dijelaskan oleh Fudail ibn Iyad, beliau berkata, hamilul Qur'an hamilu rayatil Islam la yanbaghi lahu an yalhu ma'a man yalhu wa la yazhu ma'a man yazhu wa la yalhu ma'a man yalhu ta'ziman lil haqqil Qur'an. Berkata Fudail al-Iyad, yaitu Fudail ibn Iyad radhiyallahu an, beliau menjelaskan bahwasannya pembawa-pembawa Al-Quran itu adalah pembawa panji-panji ataupun bendera Islam yang menjaga Islam. Bagaimana disebutkan bahwasannya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Di antaranya penjagaan Al-Quran itu dengan melewati hafiz-hafiz, orang-orang yang hafal Al-Quran, dan yang menjaga membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, mendzakuri Al-Quran. Nah, sehingga kalau ada satu huruf salah, tahu. Jangan lihat satu huruf, panjang pendeknya salah, tahu. InsyaAllah. Maka dijelaskan oleh Fudail al-Iyad bahasanya, pembawa Al-Quran itu adalah pembawa bendera Islam, panji-panji Islam. Layan bagilahu ayyalhu, maka tidak pantas baginya dia bermain-main, ma'aman yalhu, bersama dengan orang yang suka main-main. Wala yashu ma'aman yashu, dan tidak pula dia seorang yang lupa, yang lalai bersama orang-orang yang lupa. wala yalgu ma'ama yalgu, dan dia tidak pula orang-orang yang lalai dengan banyak bicara bersama dengan orang-orang yang banyak bicara. Ta'diman lihaqil Qur'an, sebagai bentuk pengagungan terhadap haknya Al-Qur'an. Masyaallah. Maka kalau anak-anak kita, diri kita, istri kita, kita didik seperti ini, masyaallah. Orang berkata-kata enggak sembarangan. Apalagi sampai ngibai saudaranya, menjelekkan saudaranya. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsm wala tadzassu wala yattabba'ukum ba'du ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fadzalikum. Ya, sebutkan. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu? Insyaallah ya. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ustaz pulang ke sini, ustaz alam ke sini. Padahal dia orang yang jauh daripada ilmu. Maka hendaknya mereka apa? Mengutamakan untuk mempelajari adat, mempelajari akidah yang benar. Kalau ada urusan-urusan fitnah, bertanya kepada orang-orang yang ahli di dalamnya, yang mereka memiliki hak di atasnya. Sehingga apa? Tidak terjadi perancuan dalam kehidupannya karena begitu banyaknya kata-kata manusia yang tersebar. Il wa qal, katanya gini. Nah, maka penghafal Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, wala yalghu ma aman yalghu ta'diman lihaqil Qur'an. Mereka tidak suka bermain-main, tidak suka lalai, banyak bicara sama orang-orang yang suka bermain-main dengan kata-katanya. Ini waqidin al-Qur'an. Kemudian ada berikutnya adalah al-khusyuk, yaitu tawaduk atau tenang. Orang-orang yang bawa Al-Quran itu tenang. Mau hidupnya kayak apapun, ketika dia dalam keadaan apapun, di depannya sudah terpampang. Allah berfirman seperti ini, Rasul bersabda seperti ini, sehingga benar-benar apa? Dia dituntun Al-Quran. Bukan Al-Quran dijadikan di belakangnya, dia berjalan di depan. Nanti apa? Dia akan didorong kepada kehinaan dalam neraka karena dia membelakangi Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran di depannya. Yaqsidun azabullah. Maka adat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mendadaburi Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang membawa Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Fala yatabahtaru, mereka tidak berjalan dengan sombong. Wala yahtalu, mereka tidak berlagak angkuh atau sok, orang-orang yang baca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Wala yafrahu binafsih, tidak pamer, tidak bangga dengan dirinya. Insyaallah. Au bi dunya wa irdiha zaid, atau dengan kehormatan dunia, dengan hartanya, dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, atau dengan pekerjaannya, dengan mobilnya, dengan semuanya. Yang itu semuanya disebutkan zail, pendek, fana, yang akan hilang. Insyaallah ya. Karena orang-orang yang menghafal Al-Qur'an tahu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sungguhnya dunia itu apa? Permainan dan senda gurau. Dan banyak lagi, kalau antum ketik di Al-Qur'an digital, antum ketik dunia, atau kalau pakai bahasa Arab dunia, nanti isinya jelek semua. Dunia itu mata ulurur, dunia itu permainan, dunia itu apa, melalaikan, pokoknya serba jelek. Dan kalau antum lihat bagaimana sabda-sabda Rasulullah mengesilkan semua dunia, meremehkan dunia, maka orang-orang yang dia membawa Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang tidak, yaitu membanggakan dirinya dengan dunia atau mengalahkan Al-Quran dengan dunia. Hendaknya dia setiap harinya kalau bisa membaca Al-Quran, jangan dia baca koran. Setiap pagi baca koran, langganan koran, Al-Quran, Qul a'udzu binnas, itu salah semua bacanya. Nah, maka wafidina azakumullah, orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mengetahui penjelasan daripada akibat bagi orang-orang yang sombong. Dan kemarin telah kita jelaskan bagaimana layan ul jannah mangana fi qalbi misqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga orang-orang yang ada sejarah kesombongan. Walama fi sadrihi min izlalillahi ta'ala, dan ketika dia mengetahui di dalam dadanya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha agung, wa madhi khasyi'in, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang khusyuk, yang tawaduk, wal ma'rifati bi aslil khalqi al insan, dan mengetahui daripada asal ataupun manusia itu diciptakan dari apa. Dari apa diciptakan? Dari apa yang mereka ketahui. Apa yang mereka ketahui? An-nutfah. Ya, mani. Hal ata'an al-insani hinun minat dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insan min nutfatin. Maka jangan sombong kalau seorang itu diciptakan dari air mani, dari sedot air yang hina. Wabi qadrihi, dan mereka mengetahui kadarnya bagi seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu wa makhlatul jinna wal insa illa liyabudun, di dalam mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad sabaqa qawlu ibnu mas'ud, wabi khusu'ihi idhan nas yakhtalun, dan telah berlalu perkataan ibnu mas'ud, yaitu penghafal Al-Quran itu dikenal dengan tawaduknya ketika manusia sedang bertanya-tanya. Ini wafidina azakumullah. Dan insyaAllah ini masih banyak, insyaAllah kita sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini menyaksikan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita senantiasa menjadikan Al-Quran dalam setiap nafas-nafas kita. Ya, dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW nafas-nafasnya bersama kita, sehingga kehidupan kita akan menjadikan terang, akan diberikan obat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan disucikan diri-diri kita dari penyakit syahwat maupun syubhat, yang itu merupakan godaan syaitan lanatullah. Kita akhiri dengan doa kepada Majlis. Subhanallah. Assalamualaikum.